Hai. Guru Pes Babi. Ya, aing. Ya. Ayo. Ay. Ya. Aing de wa kafle. Ya. Ya. Aing de wa kafle, sara furna ewe, main di pos honda menang kiyo. Aing de wa kafle. Aing de wa kafle. Curi di tangan, jangan coba gawan, kagak pakai faru, karena bukan VKI. Semuanya coba maju, tempo aing buka guci. Teng aing ngomong naon, dan wae disebut waon. Hayu baru dak main gaple, ayah aing tong sionewe. Anu jadi bagong kudu dewe, anak buat rijai ngapen deh. Disenong sepedia gelut, sungguh siapa di bau kenju. Lu kami nao lah yang udah pake ngga sampe wow. Tapi tering nao nu kudu diombong. MC fucking handsome tak sebohong. Kyu ey, cara tun kabe tak kudu. Ya, wadah kyu menang kaya mcina. Tung power my power si cita ma. I'm the world champion. Cara furna alien. Main di pos honda menang kyu. I'm the world champion. I'm the world champion.